السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-13, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Yusuf ayat ke-77. Nah, silakan dibaca Pak. Siapa baca nih? Bu Delis baca, Bu. Bu Delis. Ya, Ustaz, belum hidup. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أهو الله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Mereka berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sebelumnya saudaranya itu pernah mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan dalam hatinya kekesalannya dan tidak menampakkannya pada mereka. Dia dalam hati berkata, tempatmu, manzilat, kedudukanmu lebih buruk dan Allah mengetahui apa yang kalian sifatkan ya Ustaz. Iya betul, sifatkan. Qalu fi'il madi atau sebagai fa'il in harfu syartin yasrik fi'il mudarik majzumun bi in alfa'u harfu adfin qad harfu tahkikin saroko fi'il madi akhun fa'ilnya lahu jarwa majrur min qablu jarwa majrur. Afa'u arfu adfin asarro fi ilmadi ha mafulun bi Yusufu fa'il fi nafsi jarum marjul alha'u mudafun ilaihi alwa'u harfu adfin lam harfu jasmin wan nasbin ya saya kok jangan harfu nasbin jasmin wan nahin, mana tuh caranya tuh nasbin wan nahin yang mana lam itu harfu nafin wa jasmin. Oh, hafu nafin. Nafin wa jasmin. Yubdi fi'il mudari majzumun bi lam ha mafulun bi lahum jarwa majrur. Ola fi'il madi antum mubtada syarrun khobar makanan tamyiz Ustaz ya. Allahu hafu adfin Allahu lafuzanala sebagai mubtada a'lamu khobar bima jarum majrur tasifuna fi'il mudhari Allah sebagai fa'il. Ola ikhwatu Yusufa iyasrok haza faqad saroko ahun ahun sakikun lahu min qablu yaksiduna Yusufa alaihi salam fa'akhfa Yusufu fi nafsihi ma sumi'ahu min ma sami'ahu ma sami'ahu bukan sumi'ah ma sami'ahu min buhtanihim wa haddatha nafsahu qailan antum aswa aswaun aswaun boleh Ustaz ya jangan ditanwinin antum aswa'u manzilatan. Oh, antum kan isim tabdil enggak boleh. Nggak boleh itu tanwin antum aswa'u manzilatan mimman zakirtum zakirtum apa zakirtum mimman zakirtum zakartum zakartum mimman zakartum haitsu dabbartum dabbartum li makana minkum wallahu a'lamu bima tasifuna minal kazibi wal iftaroi Saudara Yusuf berkata, Waliftirai. Waliftirai. Saudara Yusuf berkata, jika dia mencuri, maka sungguh telah mencuri saudara kandungnya sebelumnya. Yaksiduna apa Yusuf ya, Ustaz? Memaksudkan Oh, yang dimaksudkan yang mereka adalah maksud Yusuf. adalah untuk Ya, yang maksud adalah Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf menyembunyikan pada dirinya apa yang dia dengar atas kebohongan mereka. Dia berbicara dengan perkataan pada diri sendiri. pada dirinya. Dia berbicara, Dia berbicara bicara pada pada diri dirinya. sendiri. Dia bicara dalam hati, Ustaz, ya. Ya, dalam hati betul. Kalian lebih buruk kedudukannya Kedudukannya. dari yang kalian sebutkan. Ketika kalian merencanakan untukku makanali mingkul itu bahasa dia. Ya, rencana kalian gitu aja. Ketika kalian merencanakan rencana kalian dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian susun, kalian buat gitu ya, berupa kebohongan dan kebohongan juga ya, dan pengada-adaan tentang kebohongan. Nah, ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afika barakallah wa jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Mereka berkata, yaitu saudaranya Yusuf ya, jika ia mencuri, maksudnya Bunyamin, maka dasara ke akun min qablu. Dan mereka, maka sungguh saudaranya juga dulu pernah mencuri. Nah ini ya perkataan yang merupakan dusta yang dibuat-buat terhadap Nabi Yusuf. Yang mereka maksudkan dengan saudaranya Bunyamin ya tentu adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Fa asaraha Yusuf fi nafsi, maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya. Walam yubdiha lahum, dan tidak menampakkannya kepada mereka karena Nabi Yusuf tidak mau ya mereka mengetahui bahwasanya beliau adalah Nabi Yusuf. Makanya ya beliau sangat jengkel gitu ya. Di depan matanya dikatakan bahwa saudaranya Bunyamin dan itu adalah dirinya. Dulu juga ya mencuri. Maka dalam hatinya dia berkata, qala antum syarrum makana. Nabi Yusuf berkata, kalian lebih buruk kedudukannya dibandingkan Nabi Yusuf yang kalian katakan ya berdusta. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sifatkan. Artinya Allah lebih mengetahui siapa yang dusta ya dan siapa yang benar. Nah, ya, silakan dilanjutkan. Pak Edi baca. Nah, Mas. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban saykhon kabira. Fahud ahadana ma'a makana inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, saudara Yusuf berkata, wahai Al-Aziz Rajas, sesungguhnya dia mempunyai bapak yang sudah tua, maka ambillah kami untuk menggantikannya. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang berbuat kebaikan. Muksinin. Qalu fi'il madhi. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Ya harfu nida ayyuha munada al-azizu. Ayu aja benar ya. Hanya harfu tambih al-azizu badal. Enggak. Ayu munada al-ha harfu tambih. Tanbih al-azizu badal. Artinya bilang al-ha. Ha, ha, ya. Ha aja. Ha ta, tanbih al azizu badal inna harfu taukid wa nasbin lahu jar majrur aban isim ina saikhon naat kabiron naat kedua alfa harfu atfin khud fi'il amar ahada ahadana ahada maf'ul bi na mudhof ilai maka na dorof jam dorof makan bukan bukan ini kan akhoda itu temannya Donna, dia butuh kepada dua maf'ul bi. Oh maksud maka na maf'ul bi yang kedua wa mudhof alha mudhof ilai inna khafu taukid wa nasbin nah isim ina naroka fi'il ma madi mudore pak mudore naroka fi'il mudore fa'il niya nahu ka mudof ilai ka maf'ul bi minal muhsini na jar majrur qalu musta'tifina li Yusufa bi ahdi abi bi mana li Yusuf bukan li Yusuf li Yufu bi ahdi abi li Yufu bi ahdi abihim ya ayyuhal azizu inna lahu wadda kabiron walidan kabiron walidan kabiron fi sinni yuhibbuhu wala yutiku bu'dahu. Fakhud akhadana badalan badalan min bin yamin inna naroka minal muhsinina fi muamalatika mu'lana wa ghairina wa ghairina wali ghairina wali ghairina. Mereka berkata dengan memohon belas kasihan kepada Yusuf untuk supaya bisa memenuhi janji mereka kepada bapaknya. Wahai Al-Aziz Raja, sesungguhnya dia Binyamin itu mempunyai orang bapak yang sudah tua dalam usianya yang mencintai dia dan tidak mampu untuk pergi jauh. Tidak mampu jauh darinya Ustaz ya. Iya ya. Tidak bisa jauh dari Benyamin, maka ambillah salah satu dari kami sebagai pengganti Benyamin. Sesungguhnya kami melihatmu orang yang berbuat kebaikan di dalam hal muamalah kepada kami dan kepada selain kami. Naam ya. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Mereka, yaitu saudaranya Yusuf, berkata, wahai sang raja, sesungguhnya Bunyamin memiliki seorang bapak yang tua renta. Fakhud ahadana makana, maka ambillah salah seorang kami sebagai ganti darinya. Artinya, kalau kamu mau tahan, jangan tahan Bunyamin. Tapi tahanlah salah satu dari kami. Karena mereka sudah berjanji. Ya, mereka ibaratnya ini khawatir ya. Karena dulu pernah ya menjanjikan kepada Nabi Yakub alaihi salam untuk menjaga Nabi Yusuf, tapi mereka mengaku, apa malah mengabaikannya. Maka ketika ini terjadi pada Bunyamin, sekalipun mereka sebetulnya enggak suka juga dengan Bunyamin, ya karena dari ayat yang sebelumnya kan dikatakan bahwa in yasrik faqad sarqa akhun lahu min qabl. Tapi mereka udah ya, kadung udah janji sama bapaknya bahwa Bunyamin ini akan dikembalikan lagi. Maka, ya, pikir mereka daripada Bunyamin yang ditahan, biarkan mereka yang ditahan. Ya, dan Bunyamin ini, ya, kalau bisa dibiarkan pergi ya, untuk menghadap ayahnya. Inna naraka minal muhsinin. Nah, ini adalah pujian-pujian ya. Biasanya manusia itu kalau ada maunya biasanya dia akan muji orang yang dia inginkan ya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang baik muamalahnya. Maka ya tolong bebaskan Bunyamin dan jadikanlah kami sebagai gantinya. Nah. Ya, silakan dibaca. Baca Bu Nurul, baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Inna idzal ladzalimun. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah dari menahan seseorang kecuali yang kami temukan padanya harta kami. Jika demikian, jika kami menahan selain itu, maka sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Olaf ilmadi, fa'ilnya domir mustatir huwa ma'adha maful mutlak ya, apa ini? Ya, betul. Allahi mudhafun ilaih an harfu ya Allah mudhafun wa nasbin mudhafun wa nasbin nakhudha mansub bi'an kemudian fi'il mudhari terfa'ilnya ana kemudian mansub bi'an illa harfu istitsna mulho ya man ya. Ini isim mana ya isim mausul sebagai maful bih. Maful bih. Wajadna fi'il madi na sebagai fa'il mata'an bi na sebagai mudhofun ilaih. Indahu indah dzaraf hu sebagai mudhofun ilaih. Al-ha'u sebagai mudhofun ilaih. Inna harfu nasbin wa taukid nas sebagai isim inna izan li apa nih ya jika demikian gitu maksudnya ya Ustaz ya iya apa ya Robnya lupa izan itu kan artinya kalau begitu kan ya jika demikian jadi istilahnya apa itu ya apa kalau kalau kayak gitu kan ya kayak huruf huruf jawab gitu ya. Harus jawab. Nah, istilah Eropnya apa? Izan jika demikian kabar bukan? Iya, dia tuh bukan kabar huruf huruf jawab, ya. Tapi jawab dari kalau bahasa itu harful jawabi wal jazai. Zalimun la harfu taukid zalimuna ini sebagai kabar inna. Nah. Ya, tafsirnya. Qala Yusufu taqsim naqtasimu billahi wa nastajiru bihi an nakhudha ahadun an nakhudha ahadan bu an nakhudha ahadan ghaira alladhi wajadna mikyali indahu kama hakamtum antum wajadna mikyala kan jadi maful bi iya mikyala kama hakamtum antum fa innana in fa'alna ma fatlabuna nakuna fi ada di zalimina bersu berkata aku berlindung kepada Allah wa nastajiru ini tadi cantik enggak tahu nih Ustaz sama natasa sama nastajir sama berlindung berlindung juga ya darinya daripada menahan seorang yang tidak ada kami temui padanya tim alat ukur ya alat ukur alat iya alat ukur betul alat ukur kami padanya seperti yang kalian sebutkan sesungguhnya jika kami melakukan hal yang demikian yang kami cari nakuna Kami akan menjadi kami akan menjadi orang yang zalim. Kami akan ya, termasuk kelompok orang yang zalim. Jadi kita melakukan nah, menahan orang yang nah, mehbar kofik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'inda inna idzal ladzalimun. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Ya, an na'khudha illa man wajadna. Aku berlindung dari mengambil atau dari menahan ya kecuali orang yang kami dapati barang kami di sisinya. Sesungguhnya kami kalau begitu, kalau kami menahan orang yang tidak kami dapati barang kami sisinya, maka kami termasuk orang yang zalim. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca. Bu Marsi baca. Adik kecil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma istayasu minhu khalasu najiyya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan minallah. قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini atau Mesir sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang terbaik. Alfa'u harfu 'atfin lamma baqiya istayasu fi ilmu madi alwaw fa'ilnya minhu jar wa majrur khalasu fi ilmu madi alwaw fa'ilnya najiyan hal qala fi ilmu madi hu qala fi ilmu madi kabiru fa'il hum mudafun ilaih alam alhamzatu harful istifham lam fi'il lam harfu nasbin ta'lamu fi'il mudari alwawu ta'lamu fi'il mudari majzumun bilam anna harfu tawkidin wa nasbin aba isim anna ku mudafun ilaih wada harfu tahqiqin harfu taqdidin qada harfu taqdid akhadha fi'il madi wa fa'iliyah 'alaikum jar wa majrur mawthiqan maf'ulun bi minallahi jar wa majrur al waw harfu 'athfin min qablu jar wa majrur ma ini maf'ulun bi juga ya Ustaz ya maf'ulun tsani farattum fi'il madi tumfa'ilnya fi yusufa jar wa majrur falan alfa'u harfu 'atfin lan harfu nasbin abraha fi'il mudari mansubun bilan al-arda maf'ulun bih hatta harfu nasbin ya'dana fi'il mudari mansubun bih hatta li jar wa majrur abi maf'ulun bih sat iya maf'ulun bi alya'u mudhafun ilai enggak deh afan ya, kalau abi kayaknya ini fa'ilnya ya sampai ayah itu enggak kan berarti ini adalah fa'ilnya nah, abi fa'il alya'u mudhafun ilai au harfu 'athfin yahkumallahu yahkuma fi'il mudhari Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il li jar wa majrur. Wa huwa al-wawu harfu 'atfin huwa mubtada khairu khabar al-hakimina mudhafun ilaih. Falamma ya'isu min ijabatihi iyahum lima talabuhu infaradu 'anil nasi wa akhadhu yatashawaruna fi ma bainahum qala kabiruhum fi sinni alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum al-'ahda al-mu'akkida litaradduhu mu'akkadanya mustaful ya mu'akkada litar litaruddunna litaruddunna akhakum illa an tughlibu ila an tughlabu oh wa min qabli hadha ini kok qabli satu kan qablu kan ada mutabilihnya oh wa min qabli hadha kana taksirukum fi Yusufa wa ghadarakum bih. Lidhalika lan ufariqa arda Misra hatta ya'dana li abi fi mufarraqatiha. Aw yaqdi li rabbi bil khuruji minha. Aw yaqdi li ini kan matup ke ya'dana nih. Okay. Aw yaqdi li rabbi bil khuruji minha. Wa atamakkanu min akhdi akhihi. Wa atamakkana min akhdi akhihi. Wallahu khairu man hakama wa a'dalu man fasala bainan nas. Dan ketika mereka berputus asa atas jawaban Yusuf terhadap mereka, atas apa yang mereka minta terhadap Yusuf, mereka menyendiri dari orang-orang dan mereka mulai bermusyawarah atas di antara mereka dan berkatalah salah seorang yang paling besar di antara mereka, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya ayah kalian telah mengambil untuk mengembalikan saudara kalian kecuali kalian kecuali bila kalian dikepung atau dikalahkan dalam ya kecuali bila kalian dikalahkan dan sebelum ini itu berarti ya maksudnya kalian telah gagal memenuhi janji pada Yusuf. Dan sebelum ini kalian telah gagal memenuhi janji pada Yusuf dan mengembalikan ia gitu Ustaz. Oleh karena itu aku tidak akan meninggalkan Mesir, tanah Mesir sampai ayahku mengizinkanku untuk berpisah dengan Mesir. Allah menetapkan kepadaku untuk keluar dari Mesir dan aku mantap untuk mengambil saudaraku dan Allah sebaik-baik pembuat hukum dan memutuskan hukum di antara manusia. Nami barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Maka ketika mereka telah berputus asa karena Nabi Yusuf tidak mau melepaskan Bunyamin, khalasu najiyah, maka mereka menyendiri najiyah sambil berbisik-bisik, ya mereka bermusyawarah gitu ya. Qala kabiruhum, berkatalah yang paling besar di antara mereka, berarti ini kakak tertua. Alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya ayah kalian telah mengambil dari kalian mausiqan minallah, janji yang sangat kuat dari Allah. Karena sebelumnya mereka ketika minta izin membawa Yusuf, mereka tidak memenuhi janjinya. Makanya kakaknya ini sadar, ayahnya pasti akan sangat marah. Karena ini kan menjadi yang kedua kalinya mereka berjanji tapi tidak bisa memenuhinya. Wa min qablu ma faratum fi Yusuf, ya. Dan sementara sebelumnya kalian lalai menjaga Yusuf. Falan abraha, kata kakak tertuanya, aku tidak akan meninggalkan bumi Mesir hatta ya'dana li abi, sampai ayahku mengizinkan aku keluar dari Mesir, au yahkumallahu li, atau Allah menetapkan keputusannya kepadaku, wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah sebaik-baik hakim. Jadi saking takutnya mereka dengan kemarahan bapak mereka, akhirnya mereka, kata kakak tertuanya, ya sudah kita di Mesir aja sampai Bunyamin dilepaskan. Karena ya nggak berani, sebelumnya sudah pernah berjanji lalu tidak dipenuhi, maka kali ini mereka nggak mau lagi seperti itu. Makanya kata yang paling tua, kita tinggal saja di Mesir ya sampai Bunyamin dibebaskan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Pak Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraka wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Maka kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah, kami sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Nah. Irji'u bil ama al wawu fa'ilun ila abikum jar majrur kum mapulun al fa'u harfu atfin kulu filun madi al wawu fa'ilun ya munada ya nida aba munada na mapulun inna harfu taukid wa nasbin ibnaka ismu inna alkapu mudhofun ilaih saroko fi'lun madi alwaw harfu atfin ma ismu mausul nafiun ma nafi. Ya, berarti jangan bilang isim mausul, harfu nafiin aja, harfu nafi sahidna fi'lun madi mapailun illa harfu istisna bima jar majrur alimna alimna fi'lun madi na mapulun naknya failnya na failun alwaw harfu atin ma harfu nafin kunna wa ma kunna lil madinakis naknya istiqis lil ghaibi jar majrur hafizin jadi naat khobarnya kana hafizin jadi khobarnya kana. Nah, tafsirnya ke bawah, maaf kan. Irji'u antum ila abikum wa akhbaruhu bima wa akhbiruhu fil amr wa akhbiruhu yuhu bima jaro wa qulu lahu inna ibnaka binyamin qad saraqa wa masahidna bizalika illa ba'da an illa ba'da an tayaqqanna faqad ra'ainal mikyala fi rahlihi wa makana indana ilmul ghaib ilmul ghaibi annahu sayasriku ahadna ka ala raddihi. Kembalilah kalian kepada bapak kalian dan beritahu kepadanya apa yang telah berjalan, berlalu. Katakanlah kepadanya, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri. Dan tidak kami menyaksikan hal itu, kecuali setelah kami yakin. Sungguh kami melihat mikyal hadiah, tropi. Yeah. Dalam roh lihi, dalam karung. Iya, boleh roh karung ya. Ya. Dan tidak kami mengetahui hal yang gaib, sesungguhnya dia akan mencuri saat kami menjanjikan kepadamu untuk memulangkannya. Saat kami menjanjikan kepadamu untuk memulangkannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Pulanglah kalian kepada ayah kalian, lalu katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu, yaitu Binyamin, saraqa telah mencuri, wa ma syahidina illa bima alimna, dan tidaklah kami bersaksi kecuali dengan apa yang kami ketahui. Artinya kami melihat sendiri bagaimana alat takaran itu yang bentuknya kayak piala ada di barang bawaannya Binyamin. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin, dan kami tidak bisa menjaga hal-hal yang gaib. Maksudnya, kami memang berjanji kepadamu bahwasanya kami akan mengembalikan Binyamin, tapi kami nggak tahu kenapa ya Binyamin malah mencuri. Ya. Jadi intinya mereka minta maaf kepada yang mereka, lagi-lagi mereka gagal memenuhi janji mereka. Tapi kata mereka kali ini beda, karena kalau kali ini memang Binyaminnya yang terlihat mencuri, ya meskipun itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, tapi untuk tafsir sampai sini dulu ya, karena hadisnya agak panjang. Ya, kita lanjutkan ke hadis. Oke, hadis ke ini ya, 88 ya. Ya, Bapak Ibu ya, hadis 88 ya. Siapa belum baca? Ini Bu Azmi baca ya. Babu bayani anil Islam bada'a wariban. Babu bayani anal Islam. Babu bayani anil Islam bada'a wariban wa sayaudu wariban wa annahu ya'ruzu bainal masjidaini. Hadith Hudayfata qala kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu faqala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati qultu ana kama qalahu qala innaka 'alaihi aw 'alaiha lajariun qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Qala laisa hadha uridu walakin al-fitnatu allati tamuhu kama yamuhu al-bahru. Qala laisa alayka minha ba'sun ya amirul mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Qala ayuksaru am yuftahu. Qala mana sih ini yang atas nih? Qala yuksaru. Qala yuksaru. Qala idzan la yuklaku. La yuklaku abadan. Qulna akana Umaru ya'lamul baba? Qala na'am. Kama anna dunal ghadil lailata. Inni haddathtuhu bi hadithin laisa bil aghaliti. Fahibna an nas'ala Hudzaifata. Fa'amarna masruqan fasa'alahu faqala al-babu Umar. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab mawaqitus-salati. Babu salati babus-salati kafarati. Afwan Ustaz. Ya baik lagi afwan. Penjelasan bahwa Islam dimulai dengan keadaan asing dan akan kembali ke dalam keadaan asing, dan bahwa sesungguhnya Islam berkumpul di antara dua masjid. Hadis Hudzaifah, beliau berkata, kami pernah duduk-duduk di sisi bersama Umar radhiyallahu anhu, dan dia berkata, siapakah dari kalian yang menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka aku berkata, saya. Kama qolahu, ini maksudnya ya sebagaimana ya aku apa persis sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul. Dia berkata, sesungguhnya engkau terhadapnya atau apa gimana nih? Sesungguhnya engkau terhadap perkataan itu gitu ya, Ustaz. Ya, gimana? Alaihi au alaiha itu maksudnya apa, Ustaz? Ya maksudnya ya kalau begitu kamu bertanggung jawab atas hadis tersebut. Jari. Sesungguhnya engkau akan bertanggung jawab terhadap perkataan Nabi tersebut. Maka aku menjawab fitnah seorang laki-laki terhadap keluarganya. Nggak, ada atau, pada keluarganya gitu. Oh. Ada pada keluarganya atau hartanya atau anak-anaknya atau tetangganya, dia akan menghilangkan sholat gitu, batu kafir. Batu kafirnya dapat ditebus gitu. Oh, dan dapat ditebus dengan sholat dan puasa dan sedekah, juga dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian dia berkata, bukanlah seperti itu, tapi aku ingin bukan hadis yang ini yang aku inginkan. Bukanlah hadis yang ini, tapi aku ingin hadis tentang fitnah yang bergelombang seperti bergelombang-gelombang seperti gelombangnya laut. Maka dia berkata, Bukankah terhadap Laisa alaika minna ba'sun, ya kamu tidak perlu cemas wahai Amirul Mukminin. Kamu tidak perlu cemas, wahai Amir Mukminin. Sesungguhnya di antara aku dan fitnah besar tersebut ada pintu yang terkunci. Maka dia berkata, ini apa sih? Apakah akan dihancurkan atau dibuka? Apakah akan dihancurkan atau dibuka? Kata Hudzaifah. Maka dia berkata, akan dihancurkan. Maka dia berkata, kalau begitu janganlah dibuka selamanya. Enggak gitu. Janganlah. Kalau begitu tidak akan mampu ditutup selamanya. Maksudnya setelah terbuka itu tidak akan mampu tertutup selamanya. Karena pintunya bukannya dibuka dengan pelan-pelan, tapi dihancurkan. Makanya kata Umar, kalau gitu dia tidak akan bisa ditutup selama-lamanya. Maka dia tidak akan bisa tertutup, tidak akan tertutup selama-lamanya. Maka kami berkata, apakah Umar itu mengetahui tentang pintu itu? Maka dia berkata, ya, seperti Umar mengetahui bahwasanya setelah malam ini ada besok hari. Iya, betul. Seperti sama seperti Umar mengetahui bahwa setelah bahwa ada besok setelah malam ini. Nah. Sesungguhnya saya berkata dengan suatu hadis yang Gholit itu kan salah. Jadi aku telah menerangkan tentang hadis yang sebenarnya bukan hadis yang keliru gitu. Sesungguhnya aku telah menerangkan hadis ini bukan dengan hadis yang bukan dengan kekeliruan. Kami memahami dan kami itu, ini bukan Pahimna, Bu. Pahimna. Kami segan ya. Hibna itu segan ya. Kami segan. Maka kami segan dan kami meminta kepada Hudzaifah dan kami segan menanyakan Hudzaifah lalu memerintahkan Masruk. Kami segan dan kami untuk meminta Hudzaifah untuk menanyakan kepada Hudzaifah, maka kami memerintahkan kepada Masruk untuk bertanya. Maka dia berkata, itu adalah pintunya Umar. Pintu itu adalah Umar. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab waktu-waktu sholat, bab sholat kafaroh. Namanya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, ya, kita langsung bahas saja. Jadi hadis ini intinya adalah bicara tentang fitnah. Jadi ini diantara kebiasaan para sahabat ya. Mereka tuh kalau berkumpul sering meminta hadis-hadis yang mereka pernah dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika Rasulullah bersabda ada sahabat A sementara yang B tidak hadir. Di sini Umar ya ketika berkumpul dengan para sahabat bertanya, adakah diantara kalian yang menghafal hadis dari Rasulullah tentang fitnah? Maka Hudzaifah berkata, ya aku hafal. Lalu kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi alihi wa malihi wa walidihi wa jarihi tukafirha sholatu wa shaumu wa shadaqatu wal amru wan nahyu. Fitnah seorang laki-laki itu ada pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya dan tetangganya. Faedah pertama yang bisa kita dapati dari hadis ini ya, yang pertama tadi tentu bahwa para sahabat itu masya Allah ya, ketika mereka bertemu mereka berusaha untuk ya mempelajari ilmu satu sama lainnya. Kemudian yang kedua dari hadis yang disampaikan di sini kita bisa mengetahui bahwasanya ujian bagi seseorang itu biasanya ada pada keluarganya. Ya betapa banyak kita saksikan orang yang saleh, ya lalu karena pengaruh buruk dari istrinya atau dari anaknya, akhirnya dia melepas kesolehannya dan berubah menjadi orang yang fajir. Walayadubil. Kemudian hartanya ini juga sama. Ya banyak orang-orang yang karena demi mencapai harta, demi memperoleh harta, dia tidak lagi peduli dengan halal dan haram ya. Yang penting dapat harta. Wallahi a'udzubillah. Kemudian anaknya juga, ya kadang-kadang gitu, anak-anaknya itu menjadikan dia permisif pada hal-hal yang sebetulnya tidak boleh, ya karena disayang dengan anaknya, lalu mengikuti anaknya, ya ini juga nggak bagus. Kemudian tetangganya, ya, kadang-kadang seseorang itu diuji dengan tetangga yang buruk misalnya, kemudian memberikan pengaruh yang negatif kepada diri dan anak-anaknya. Nah itu semua dosa-dosa yang timbul akibat adanya fitnah pada keluarga, pada harta, pada anak, dan pada tetangga, itu bisa dihapus dosanya dengan sholat. Maka faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa ibadah itu ya bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Tukafiru has sholatu, ya, di antara ibadah yang menghapuskan dosa adalah sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, maka perbanyaklah amalan sholat. Ya. Innal hasanat yudhibna sayyat. Sungguhnya amalan kebaikan itu menghapuskan amalan keburukan. Dan ini kaidah yang berlaku umum. Ya, artinya kalau kita, ya kita menyadari bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari dosa dan maksiat gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana ketika dia terjatuh dalam dosa dan maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengiringi perbuatan yang buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik bisa menghapuskan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian ya, Umar ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, bukan ini yang aku maksud. Yang aku maksud, adakah Rasulullah pernah bersabda tentang fitnah besar yang akan terjadi pada Islam? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, wahai Amirul Mukminin. Tapi kata Hudzaifah, tapi kamu gak usah khawatir, wahai Umar. Kenapa? Karena di antaramu dan di antara fitnah yang sangat besar tersebut, yang saking besarnya diibaratkan seperti gelombang laut, itu ada pintu yang tertutup. Ya, ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa tidak akan terjadi fitnah yang luar biasa dalam Islam sampai wafatnya Umar. Dan ini diketahui oleh Hudzaifah. Ya. Kemudian Umar penasaran. Ya, beliau bertanya, Ayyuk Sauram Yufta, apakah pintu yang tertutup itu nanti akan dibuka atau dihancurkan? Maksudnya apakah fitnahnya akan terjadi secara perlahan atau secara brutal gitu ya? Yuksar, karena dihancurkan. Kemudian kata Hudzaifah, akan dihancurkan. Makanya kata Umar artinya, idan la yuklaku abadan. Kalau begitu, ketika fitnah itu sudah terjadi, itu tidak akan bisa ditutup selama-lamanya. Dan ini memang terjadi ya. Kita bisa mengatakan bahwasanya fitnah ya, yang terjadi pada kaum muslimin itu setelah masa Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Kita mengatakan bahwasanya fitnah, peperangan antara para sahabat, itu terjadi setelah kematian Umar, yaitu di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ya para khalifah setelahnya, ya di masa Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah itu ya ada dinasti Umayyah, kemudian ada dinasti Abbasiyah, dan memang benar setelah kematian Umar terjadilah fitnah yang luar biasa, ya muslim yang satu dengan yang lainnya ya, saling berperang, saling bermusuhan. Dan itu terjadi sampai hari ini, ya bahkan sampai hari ini kita mendapati bahwa sesama kaum muslimin, ya, ya mereka terfitnah. Artinya bukannya menunjukkan al-wala al-bara, ya, rasa cinta, loyalitas, dan berlepas diri yang benar, tapi mereka kebalik, ya. Bahkan di zamannya kita dapati bahwa sebagian orang muslim itu lebih cinta sama orang kafir dibandingkan sama orang Islam sendiri. Ada yang rangkulnya lebih erat kepada orang kafir dibandingkan kepada saudaranya sesama muslim. Dan ini terjadi sampai hari ini, ya. Kemudian ya para sahabat yang lain bertanya, apakah Umar mengetahui pintu tersebut? Maka kata Hudzaifah, ya Umar mengetahui. Ya. Kemudian para sahabat yang lain penasaran, ya siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut? Maka mereka mengutus seorang sahabat bernama Masruk. Lalu Masruk ini bertanya kepada Hudzaifah. Lalu Hudzaifah mengatakan, faqala al-babu Umar. Pintu fitnah tersebut adalah Umar. Artinya selama ada Umar bin Khattab, tidak akan terjadi fitnah yang sangat besar. Namun dengan kematian Umar bin Khattab, maka akan muncul berbagai fitnah yang besar. Dan memang ya hadis itu kan bukanlah dari ucapan Nabi ya. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu ya. In huwa illa wahyu yuha. Makanya benar terjadi. Yang terjadi dalam sejarah adalah ketika Umar bin Khattab meninggal digantikan oleh Utsman, maka timbullah berbagai macam fitnah yang sangat besar. Ya saking besarnya, ya sampai terjadi peperangan di antara para sahabat. Dan ini jelas bukan musibah yang sangat besar. Ya, dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran ya. Di antaranya bahwa memang sudah menjadi sunnatullah bahwa ya akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya umat Islam ya akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Makanya kita yang hidup di zaman akhir ya seperti zaman kita ini ya kita harus ya mengedepankan al-wala ya. Rasa cinta kita kepada saudara kaum muslimin. Jangan hanya karena beda afiliasi, ya, beda manhaj, beda ormas, lalu kita bermusuhan. Harusnya kita harus mementingkan Islam di atas semuanya. Ya, kita jadikan ya kesamaan kiblat kita, kesamaan rob kita sebagai pemersatu. Ya, adapun masalah furu ya dalam masalah fikih itu sesuatu yang jangan dibesar-besarkan. Ya, jangan cuma gara-gara beda fikihnya lalu kita berpecah belah ya. Nah, tapi ya demikian majelis kita. Semoga bermanfaat. Oh ini Bu Marsi bertanya, Ar-Rajulus itu artinya laki-laki atau seorang ustadz? Ya, kalau harfiahnya laki-laki, tapi pada penerapannya, kalau di dalam ayat atau hadis ada lafaz yang umum seperti rojul atau muslim, maka itu berlaku baik untuk laki-laki atau perempuan. Kecuali kalau berbicara khusus tentang laki-laki. Ya, seperti seruan-seruan yang ada di Quran kan khitabnya itu rata-rata untuk laki-laki. Kayak ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan amanu laki-laki, tapi masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan ya. Tapi ya demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.